damaian abadi. Sebab hanya dekatmu Allahku ku rasa tenang. Sebab hanya dekatmu Allahku kedamaian abadi selalu di hidupku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Di saat ku dambakan ketenangan di hati, ku rindu damai yang sejati. Kau datang dengan kasih, puaskan jiwaku. Ingin ku bersamamu. Sebab hanya dekatmu Allahku ku rasa tenang. Sebab hanya dekatmu Allahku kedamaian abadi. Sebab hanya dekatmu Allahku ku rasa tenang. Sebab hanya dekatmu Allahku kedamaian abadi selalu di hidupku. Di saat ku dambakan ketenangan di hati, ku rindu damai yang sejati. Kau datang dengan kasih, puaskan jiwaku. Ingin ku bersamamu. Sebab hanya dekatmu Allahku ku rasa tenang. Sebab hanya dekatmu Allahku kedamaian abadi. Sebab hanya dekatmu Allahku ku rasa tenang. Sebab hanya dekatmu Allahku kedamaian abadi selalu di hidupku. Dekatmu Allahku ku rasa tenang. Sebab hanya dekatmu Allahku kedamaian abadi. Sebab hanya dekatmu Allahku ku rasa tenang. Sebab hanya dekatmu